Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nitaba'a hudah sallama tasliman kathira ba'd. Wathani, yang kedua, yang disebutkan sebelumnya, yaitu pada pembahasan yang berkait dengan jumlah tafsiriyah, bahwasanya di antara jumlah tafsiriyah ada yang memungkinkan untuk dia di'irab sebagai badal. Yang kedua, wasani ma yahtamilu tafsir wal hal. Yang kedua adalah apa yang dia mungkin untuk di'irab sebagai jumlah tafsiriyah la mahallalah min al-i'rab, atau juga mungkin di'irab sebagai hal. Contohnya ucapan Allah Ta'ala, massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa al-ba's, kemadaratan pada badan-badan mereka dan juga harta benda mereka. Fa'innahu tafsirun lima falul ladhina khalau min qablikum. Sesungguhnya masadhumul ba'sa wa dharra adalah jumlah yang menafsirkan tentang ucapan Allah, mafalul ladhina khalau min qablikum. Masal, permisalan dari orang-orang yang khalau min qablikum, berlalu sebelum kalian. Fala mahallalah, sehingga jumlah masadhumul ba'sa wa dharra itu tidak ada mahal dalam i'rab. Ayat lengkapnya gimana? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bisa masuk surga padahal belum datang menimpa kalian? Ya, halam mayatikum, pada belum datang kepada kalian permisalan ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masadhumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa kemadaratan pada badan-badan mereka dan juga harta benda mereka. Di sini masadhumul ba'sa wa dharra itu jumlah tafsiriyah. Ya, tidak ada mahal dalam i'rab. Menafsirkan mana? Masadhumul ba'sa wa dharra. Masal. Ini kan? Masal yang menimpa orang-orang sebelum kalian itu masadhumul ba'sa wa dharra. Wa qila inna masadhumul ba'sa wa dharra hal. Ada juga yang mengatakan bahwasanya masadhumul ba'sa wa dharra itu hal dari alladzina. Jadi masalul ladzina khalau min qablikum, dalam keadaan mereka gitu, orang-orang sebelum kalian ditimpa kemadaratan pada diri-diri mereka dan harta benda mereka. Bitaqdiri ala taqdiri idmari qad. Kalau masadhumul ba'sa wa dharra di'irab sebagai hal, bukan jumlah tafsiriyah, menafsirkan makna masal, berarti dia dengan menakdirkan qad, dengan mengidmarkan qad. Karena jumlah yang berupa jumlah madhi, jumlah yang maknanya madhi ataupun dibuka dengan fi'il madhi, apabila dia jatuh sebagai hal, wajib untuk dia bergandengan dengan qad menurut jumhur tafsirin. Karena qad ini menekatkan madhi kepada hal, menekatkan madhi kepada hal. Sehingga masadhumul ba'sa wa dharra apabila di'irab sebagai hal, maka di situ dengan mendemarkan menyembunyikan qad. Artinya qad masadhum. Karena itu masadhum madhi. Kenapa ditakdirkan qad? Untuk menekatkan makna madhi kepada hal. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Al-Baqa. Abu Al-Baqa qala fil Mughni, hanya saja Ibn Hisham dalam kitab Al-Mughni berkata, wal halu la ta'ti min al-mudhaf ilaihi fi mithli hadza. Hal itu tidak bisa datang dari mudhaf ilaihi pada semisal ayat ini. Kalau dikatakan masadhumul ba'sa wa dharra sebagai hal dari alladzina, alladzina di sini mudhaf ilaihi, tidak bisa gitu dalam keadaan seperti ini. Ya, jadi kami ini kata Ibn Hisham tidak bisa hal dalam contoh ini ataupun jumlah masadhumul ba'sa wa dharra tidak bisa dia dijadikan sebagai hal dari mudhaf ilaihi itu allazina. Wa ta'aqabahu ba'd al-muta'akhirin bi anna mathal sifatun fa yasihhu 'amaluhu fil hal. Kemudian sebagian ahli nahwu belakangan setelah Ibnu Hisham ada yang memberikan ta'qib, catatan, bi anna mathalu sifatun, yaitu bahwasanya mathal itu sifat, ya, sifat musyabbah mungkin, yang dia beramal seperti amalannya isim fa'il. seperti fi'il juga. Fayasihu amaluhu fil hal, sehingga dia bisa beramal fil hal. Ya, pada hal. Bisa beramal pada hal. Jadi masadhumul ba'sa wa ba'sa sebagai halnya. Oh, bisa, karena di situ masal sifat musyabbaha. Ya, amal. Amal al-fi'il juga. Gitu. Fayajuzu maji'ul hal mimma udhifa huwa ilaih. Sehingga boleh datang hal dari apa yang masal ini diudhafahkan kepadanya. Wa fihi nazar, hanya saja ta'aqib ini ada kritikan, ada kelemahan. Li'anna al-murada bil amali amalul af'al, karena yang dimaksud dengan amalan adalah amalan fi'il. Wal mudhafu ilaihi masal laisa fa'ilan, sedangkan apa yang masal ini diudhafahkan kepadanya, yaitu alladzina berarti ya. Sedangkan apa yang masal ini diidhafahkan kepadanya yaitu alladzina, laisa fa'ilan, alladzina bukan fa'il di sini. Wala maf'ulan, bukan bila maf'ul, fala yasihu an ya'mal fil hal, sehingga dia tidak bisa beramal pada hal. Berarti lemah ya pendapat yang mengatakan bahwasanya masadhumul ba'sa wa dharra, dia harus pakai hal. Sehingga yang lebih rajih, dia hanya memiliki satu sisi i'rab, yaitu apa? La mahal ala minil i'rab, tafsiriyah. Adapun yang membawanya kepada hal tadi disebutkan kritikannya oleh Ibn Hisham. Yang namanya hal tidak datang dari mudhaf ilaih. Pada semisal contoh ini. Karena yang namanya hal tidak datang dari mudhaf ilaih. Pada semisal contoh ini bagi alladzina. Kecuali ketika mudhafnya beramal seperti amalnya fi'il. Bisa. Contoh hadza dharibul lissi maktufan. Hadza dharibul lissi maktufan, ini adalah orang yang memukul pencuri itu dalam keadaan diikat. Di sini maktufan hal dari al-lis. Hal dari al-lis. Kok bisa ya? Padahal dia mudhaf ilaih, karena di sini dharib ya beramal seperti amalnya fi'il, isim fa'il dia, dan al-lis sebagai maf'ulnya. Bisa. Contohnya a'jabani qiyamu Zaidan musri'an, mengagumkanku ya berdirinya Zaid dalam keadaan cepat. Musri'an, hal dari siapa? Zaid. Mudhaf ilaih, bisa. Karena qiyam masdar dia, beramal seperti amalannya fi'il dan Zaidnya sebagai fa'ilnya. Kalau tadi masalul ladzina, apa itu? Ya. Al-ladzina sebagai fa'ilnya bukan? Bukan. Maafunya bukan? Bukan. Ya. Juga bisa datang hal dari mudhaf ilaih apabila mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih. Seperti ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Di sini mudhafnya laham bagian dari apa? Akhi, ya kan? Maka bisa datang hal darinya maitan. Dalam keadaan akhinya ini sudah mati gitu. Itu bisa. Karena mudhafnya lahm bagian dari ah. Dari mudhaf ilaih. Sehingga bisa datang hal darinya. Maitan. Maitan hal dari akhi. Ya. Juga contohnya misal ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Sudurihim. Sudur bagian dari him manusia. Ahlul jannah. Iya kan? Maka ikhwanan datang sebagai hal dari memirha. Pada him itu. Memirha. Kenapa? Karena mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih. Dan masih ada keadaan-keadaan yang lain di sana. Kemudian wasalif nahu, yang ketiga contoh di sini Ibn Hisham dalam matanya dikatakan oleh beliau waqila, kita baca dulu ya ininya matanya nahu. Dari Ar-Rabi'ah sajalah biar nyambung. Ar-Rabi'ah at-tafsiriyah. Yang keempat adalah jumlah tafsiriyah. Itu tidak ada mahal dalam i'rab. Khususnya al-kashifah li haqiqati matali. Yang menyingkap hakikat dari apa yang di sampingnya. Walaysat umdah dan yakin mu'umdan dian. Dan dia bukan umdah. Contoh asharu najwa alladzina zalamu hal hadha illa basharu mithlukum. Sudah kita lewatkan. Ini ada dua sisi i'rab. Bisa tafsiriyah. Hal hadha illa basharu mithlukum. Bisa di'rab sebagai jumlah tafsiriyah. La mahalla la minal i'rab, juga sebagai apa? Badaliyah, badal dari an-najwa, badal mufrad, badal jumlah dari yang mufrad. Fajumlatul istifham mufassira li najwa. Jumlah istifham yaitu hal hadza illa basyarun mithlukum menafsirkan najwa. Dikatakan juga ya Rabbnya hal hadza ila akhiri sebagai badal darinya. Wa nahwu dan contoh masathumul ba'sa wad dharra fa innahu tafsir, jumlah tafsiriyah. Bagi yang menafsirkan masalul masal, menafsirkan masal. Ujian-ujian. Alladzina khalaqu min qablikum, yang menimpa orang yang sebelum kalian. Wa qila hal, ada juga yang mengatakan hal dari alladzina, cuma tadi ada kelemahannya. Wa nahwu, contoh berikutnya yang ketiga, kamatsali adam khalaqahu min turabin, inna mathala isa 'indallahi kamatsali adam, ya kan, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permasalahan Isa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti Adam yang Allah ciptakan dia dari turab, thumma qala lahu kun fayakun. Al-ayata. Fajumlatu, maka jumlah khalaqahu min turabin, tafsir adalah jumlah tafsiriyah yang menafsirkan makna masal, kamasali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti perumpamaan Adam. Maksudnya apa? Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadi, maka jadilah ia. Wa nahu, dan contoh tu'minuna billahi wa rasuli, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah ayat sebelumnya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini tu'minuna billahi wa rasuli, jumlah tafsiriyah. Yang datang setelah ayat, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab alim. Ada yang pedih. Apa itu tijarah ini maksud? Tu'minuna billahi wa rasuli. Wa qila mustanafar, juga yang mengatakan tu'minuna billahi wa rasuli, jumlah istinaf, istinafiyah. Maknanya aminu, perimanlah kalian. Dalilnya bahwasanya di situ tu'minuna bermakna amr, aminu, dalilnya adalah jazmnya fi'il yang setelahnya yaghfir lakum, dengan jazm. Ya. Wa 'ala al-awwal huwa jawabul istifham. Adapun kalau kita bangun di atas pendapat yang pertama yang mengatakan tadi apa? Tafsirnya, maka dikatakan huwa jawabul istifham. Dia yaghfir lakum adalah jawaban dari istifham hal adullukum. Ya. Baik, kita lihat syaratnya. Wa salis, yang ketiga. Ini mudah, enak. Mudahnya itu, sisi mudahnya itu syawahidnya dari ayat-ayat kan, enak jadi kita. Wa asarru najwa alladziina dzalamu hal hadza illa basyarun mitslukum. Kemudian juga ya, masathumul ba'sa wad dharra, mathalul ladziina khalaqu min qablikum, dan seterusnya. Yang ketiga contohnya ucapan Allah Ta'ala, kama fali adama khalaqahu min turab, seperti Adam Allah ciptakan dari turab. Al-ayah ba'da qawlihi, ayat ini datang setelah ucapan Allah, inna mathala Isa indallah, sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah. Maka jumlah khalaqahu min turabin, khalaqahu min turabin, jumlah tafsiriyah menafsirkan makna masal. Maka dia khalaqahu min turabin, tidak ada maha dalam i'rab. Menafsirkan, ya, bukan badari masal, tapi menafsirkan masal. Wa nahwu, dan contoh, wa rabi', yang keempat, ma yahtamilu tafsir wal isti'naf, apa yang dia memungkinkan untuk di'rab sebagai jumlah tafsiriyah, juga memungkinkan untuk di'rab sebagai jumlah apa? Isti'nafiyah. Contoh ucapan Allah Ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini datang setelah ayat sebelumnya, di mana Allah berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Fajumlatu tu'minuna billah, maka jumlah tu'minuna billah, wa ma'utifa alaiha, dan apa yang diatofkan kepadanya, tu'minuna billahi rasuli wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum anfusikum, mufassiratun litijarah, ini menafsirkan, menjelaskan makna at-tijarah. Hal adullukum ala tijarah, tijarah yang menyelamatkan kalian dari azabun alim, yaitu tu'minuna billah, itu tijarahnya. Maka dia tidak ada mahal dalam i'rab. Wa qila hiya musta'nafatun isti'nafan bayaniyan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tu'minuna billahi wa rasuli adalah jumlah isti'naf dengan isti'naf bayani. Masih ingat isti'naf bayani? Isti'naf yang datang, yang muncul dari apa? Ini sebagai jawaban dari soal yang muqaddar. Istinaf yang dia datang muncul sebagai jawaban dari soal yang muqaddar. Ka'annahum qalu, seolah-olah mereka berkata tatkala dikatakan hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin ilahi, kaifa nafal? Apa yang harus kami dapat, kami perbuat agar bisa kami selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahum, maka dijawab, tu'minuna, ya, tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya ila akhirih. Wa huwa khabarun wa ma'nahu at-talab, dan tu'minuna ini jumlahnya khabariyah. Ya kan? Tu'minuna billahi wa rasulih. Tapi maknanya talab, perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya tu'minuna billah, aminu, talab maknanya. Apa yang menunjukkan kepada hal ini? Bidalili qiraati Ibn Mas'udin aminu billahi wa rasulih, dengan dalil datangnya qiraat Ibn Mas'ud yang membaca dengan sighah talabiyah aminu billahi wa rasulih fil amr. Kemudian wa maji'u yaghfir lakum, dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwa tu'minuna di situ talab, khabar mana ya talab adalah jazmnya ataupun datangnya yaghfir lakum dalam keadaan jazm, yaghfir lakum. Apa yang menjazmkannya ini? Jawab talab gitu. Fi jawabih, yang mana yaghfir lakum datang sebagai jawab dari talab yang dikandungi pada makna tu'minuna ataupun pada kalimat tu'minuna. Kita tahu bahwasanya jazmnya fil mudhari ketika digugurkan fa'nya itu ada pada jawab talabnya. Jadi apa? Ta'alau atlu. Ya, ta'alau atlu. Ketika dibuang fa'nya. Kalau ada fa'nya mansub ya kan? Fa'nya fa apa tadi? Salabiyah kan? Ya. Kalau dibuang, digugurkan fa'nya, maka dia menjadi majzum sebagai jawab talab. Ala haddi qawlihim, ini di sesuai dengan batasan ucapan mereka orang Arab. Lafadnya, kalimatnya khabariyah. Ya, tapi maknanya talabiyah. Ittaqallaha imru'un fa'ala khairan yusab 'alaih. Hai ini. Ittaqallah imrun fa'ala khairan yusab 'alaihi. Ittaqallah imrun fa'ala khairan, ini jumlahnya apa? Khabariyah. Tapi maknanya apa? Talabiyah, perintah. Itmanya ittaqillah, liyattaqillah. Hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan. Yusab 'alaihi. Pasti dia dibalasi ya, karenanya. Yusab 'alaihi dijazmkan, kenapa? Karena pada ittaqallah dan fa'ala khairan itu makna talab meskipun sighahnya khabar. Maknanya liyattaqi wal yaf'al yusab, hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan, yusab, misalnya dia akan dibalasi. Kemudian jadi sama gitu tadi, ya tu'minu billahi wa rasuli dengan had tadi, ittaqullah imrun fa'ala khairan yusab alaih. Kemudian wa'alal awwal, maka di atas pendapat yang pertama, wahu an yakuna tu'minuna tafsiran litijarah, yaitu dengan menjadikan tu'minuna sebagai jumlah tafsiriyah yang menafsirkan makna tijarah, huwa, maka dia, yakni yaghfir, bil jazm, dengan jazm sebagai jawabul istifham, jawaban dari istifham. Ya, talab kan diantaranya apa? Istifham, ya kan? Wahuwa, yaitu hal adullukum, hal adullukum. Jadi jazmnya yaghfir lakum karena istifham, talab berupa istifham, itu hal adullukum. Wastashkalahu az-Zajjaj, hanya saja pendapat ini dianggap muskil, bermasalah menurut az-Zajjaj. Kenapa? Faqala al-jawabu, karena jawabannya apa? Jawabannya yaghfir lakum, ya kan, musabbabun anit talab. Wa ghufranu dhulub la yatasabbab an nafsi dalalah. Ya bal anil imani wal jihadi. Jawabannya disebabkan, dimunculkan oleh talab. Wa ghufranu dhunub, sedangkan ghufranu dhunub, di sini kan jawabannya ghufranu dhunub, tidaklah dihasilkan dari nafsi dalalah, sekadar penunjukan. Hal adullukum, lihat, maukah kalian aku tunjukkan? Apakah sekedar penunjukan kepada hidayah kemudian dia diampun dosanya? Enggak. dia yang amalkan enggak petunjuk itu. Iya kan? Nah, itu isyalnya gitu. Kalau dijadikan sebagai, atau kalau seandainya yaghfir lakum dijadikan sebagai jawaban dari hal adlukum. Karena adalah lah penunjukan kepada hidayah, semata tidak menjadikan seseorang mendapatkan maghfirah. Iya kan? Nah, itu isyalnya. Faqala jawabu musabbabun ani talabi. Jawaban, iya, disebabkan itu yaghfir dihasilkan dari talab. Iya. Wa ghufran dan ghufran nuzunub tidaklah dihasilkan dari semata adalalah. Iya, penunjukan itu sendiri. Bal bahkan yang namanya al-ghufran ampunan dihasilkan dari al-iman wal jihad, beriman kepada Allah dan berjihad. Mengamalkan konsekuensi dari dalalah itu, yaitu beriman kepada Allah dan berjihad, ya. Nah, itu iskalnya. Wa syar al-musannif ila jawabihi biqaulihi saja, musannif mengisyaratkan kepada jawabannya dengan ucapannya wa sahha dzalikal jazm fi jawabil istifham ala iqamati sababi sabab huwa dalalah ala tijarah muqama sabab wa huwa al-imtithal. Nah, jawabannya lagi nih. Matanya belum dibaca ya? Tadi kita baca matanya tanggung tadi ya. Wa alal awal, ya kita balik dulu ke matan, kelewatan. Wa alal awal huwa jawabul istifham, maka dibangun di atas pendapat yang pertama bahwasanya jumlah tu'minu apa? Tu'minu nabilahi wa rasulih sebagai jumlah tafsir ya. Huwa jawabul istifham, maka dia yaghfir lakum adalah sebagai jawaban dari apa? Istifham. Wa sahha dzalik, dan bisa hal ini. Bisa gitu menjadikan yaghfir lakum sebagai jawaban dari istifham. Ala iqamati sababi sabab wa huwa dalalah muqama sabab, atas dasar menempatkan sebabnya sebab, itu adalah pada tempatnya sebab yang menyebabkan ampunan itu apa? Ampunan iman ini merupakan sebab dari ampunan atau penunjukan kepada hidayah. Iman. Ya, jadi iman dan jihad itu sebab, adapun penunjuk itu sebab-sebab. Sebab dari sebab. Ya, orang dapat imam kan sebabnya apa? Ada penunjukan dulu kan, ada hidayah dulu, bimbingan, baru setelah itu ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Baru setelah itu dihasilkan maghfirah. Didudukan posisinya sebab dari sebab, maksudnya apa? Dalalah tadi. Dalalah itu sebab-sebab. Karena dalalah itu sebab dari munculnya sebab berikutnya. Iman, ini kan iman sebab kan? Dari maghfirah. Didudukan posisinya sebab dari sebab itu adalah lah penunjukan kepada hidayah. Didudukan posisinya adalah lah pada tempatnya sebab, yaitu pada tempatnya imtisal. Pada tempatnya imtisal. Pelaksanaan dari penunjuk tadi, dari iman dan jihad. Ah, itu. Paham ya? Yes. Adalah lah dulu. Ini adalah lah sebab dari apa? Munculnya keimanan. Keimanan adalah sebab dari apa? Maghfirah. Ya itu, jadi sebab yang pertama sebab-sebab namanya adalah sebab-sebab karena yang memunculkan al-iman kan itu diantaranya. Ya. Diposisikan pada posisi sebab gitu, sebab-sebab diposisikan pada posisi sebab dari maghfirah. So, mudah kan? Nah, sekarang kita balik ke syarahnya. Faqala al-jawab, wa asyara al-musannif ila jawabi, hanya saja musannif mengisyaratkan pada jawabannya. Sudah faham Ibnu Hisham, ini bakal ada yang mengkritiki. Ini jawabannya. Ya. Bisa itu tafsir ya, kemudian juga dijadikan yaghfir lakum sebagai jawaban dari istifham. Ini jawabannya kalau ada yang mengkritiki gitu kan. Wa sahha dzalikal jazmu fi jawab al-istifham 'ala iqamati sababi sabab. Bisa. Ya, yaghfir lakum yang majzum itu dijadikan sebagai jawaban dari istifham atas dasar mendudukan sebab dari sebab, yaitu adalalah ala tijarah, ya, pada tempatnya sebab, yaitu al-imtisal, mempraktekkan petunjuk tadi dengan beriman dan berjihad. Ya, paham coba ya? Nah, sulit kan? Ya, kalau sulit nanti saya sulit. Silahkan sulit. Ya, itu bisa segitu. Ngerti ya? Paham enggak? Belum ya. Tadi kan kritikannya tuh, seandainya dijadikan yaghfir lakum sebagai jawaban dari istifham ala adulukum kan gak bisa. Sekedar adalalah tidaklah menghasilkan apa? Ampunan. Karena ketika ditunjuki kepada at-tijarah yang menguntungkan tadi, ada yang mau mengamalkannya, ada yang tidak mau mengamalkannya. Berarti sekedar ada dalalah tidak berkonsekuensi kepada ampunan. Terus bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah bahwasanya dalalah ini ditunjukkan, diposisikan pada posisi sebab, yaitu pada posisi iman, pada posisi berjihad, pada posisi imtisal, pada posisi mengerjakan penunjuk apa hidayah tadi. Itu. Paham kan? Ya, banyak yang paham, soal banyak yang ngangguk. Kalau satu orang yang gak ngangguk, ya tinggal tanya yang lain yang ngangguk. Ya cukup dulu lah, udah habis tuh. Pas yang 10. Masih sedikit kalau ini tuh. Iya kan? Kalau belajar kayak gini banyak nanti malah rapat. Nah, sebelum di akhir ada yang mau disampaikan? Mudhofnya tadi adalah lah. Nah, sebabnya apa berarti? Al-intisal atau al-iman, al-jihad, sama intisal itu kan? Makanya sih, iqamati sabab-sabab ini jumlah ini. Wahuwa adalalah, itiradiyah itu kan untuk menjelaskan, itu tabiin ini yang kita lewatkan ya. Al-iqamati sabab-sabab dengan menegakkan sabab-sabab itu adalalah, yaitu menegakkan adalalah gitu loh. Iya kan? Itu jumlah wahuwa adalalah, jumlah itiradiyah, ini tabiin untuk menjelaskan makna sabab-sabab. Yang beliau sendiri paham gitu, bakal bingung ini orang. Makanya dijelaskan ini maksud dengan sabab-sabab adalah adalalah penunjukan. Itu sabab-sabab. Kenapa adalah dikatakan sabab-sabab? Karena adalah ini sebab dihasilkannya. Di antara sebab dihasilkannya apa? Al-intisal. Al-intisal sebab dihasilkannya apa? Ya al-maghfirah gitu. Ya cukup sampai sini. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum.